istirahat. Iya kan? Jadi kita belajar Senin sampai Kamis saja. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad antum libur saja. Supaya tidak ada lagi alasan. Jadi kalau saat Senin sampai Kamis belajar terus. Nah? Oh iya. Kalau Jumat, Sabtu, Ahad terserah mau tidur mau apa. Serah. Alhamdulillah. Nanti kita libur begitu saja. Kita belajar 4 hari saja. Nah? Maksudnya biar kotor nada. Kita hanya belajar 4 hari saja. Sabtu sampai Kamis. Karena saya lihat kasihan ini banyak minta izin untuk keluar. Gara-gara banyak pelajaran, lebih baik kita kasih banyak meliburnya. Nah, alhamdulillah. Semangat. Pak RT ini senyum-senyum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, yang kelima adalah ifta'ala. Wazan yang kelima adalah fa'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, fa'ala. Yakthuru isti'maluhu fi ma'nayayn. Masya Allah. Kebanyakan penggunaannya dalam dua makna. Kebanyakan penggunaannya dalam berapa makna? Dua. Berarti ini wazan sedikit sekali maknanya. Ya? Cuma kenapa di mifta banyak? Karena saya ambil di lamut torok sebagian maknanya. Ambil dalam mutarab sebagian maknanya, karena kadang makna-makna itu keluar juga. Tapi di sini beliau sebutkan hanya berapa makna? Dua. Beliau hanya bilang kebanyakannya dua ini. Ya, tidak menafikan makna yang lain. Paham ya? Ahaduhuma, salah satunya at-tasyaruk. Bermakna berserikat, saling diterjemahkan. Bainatna ini fa'akthar, antara dua atau lebih. Karena namanya berserikat itu harus dua. Boleh lebih dari dua. Ya, wa huwa ayyab ala ahaduhuma bi sahibi fi'lan. Yaitu ia salah satu dari keduanya melakukan sebuah perbuatan dengan terhadap temannya. Fayuqabiluhu al-akhar, sehingga dibalas oleh yang lain. Sebenarnya kalau kita maknanya bersyirikat ya pasti begitu, iya. Ada seorang yang melakukan pekerjaan kemudian dibalas oleh yang lain, saling namanya. Iya. Bimitsli dengan semisalnya, wa hina idzin fayun sabulil badi nisbatal fa'iliyah. Ketika itu disandarkan kepada yang memulai sebagai fa'il. Walaupun sama-sama melakukannya, tapi yang memulai pertama dibaca sebagai fa'il secara nahwu. Ya. Walil muqabil bagi yang membalasnya setelah itu nisbatul maf'uliyah. Dia sebagai apa? Maf'ul. Padahal sama-sama pelaku. Tapi yang memulainya itu sebagai fa'il, yang membalasnya tadi sebagai apa? Maf'ul. Masya Allah. Ini sebenarnya faedah penting. Ya, cara membacanya langsung. Fa'idha kana aslul fi'ilillah. Selesai. Fa'idha kana aslul fi'il laziman. Soro bihadisi go muta'adiyah. Sebenarnya ini sudah makna yang kedua. Ini sudah makna yang kedua. Cuman belum langsung masukkan dalam penjelasan pertama. Karena kenapa bisa masuk di situ? Karena tadi kan, yang pertama yang memulai jadi fa'il, yang kedua yang membalas jadi maf'ul. Berarti wazan ini otomatis menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Karena otomatis ada pelaku yang pertama dan ada maf'ul yang kedua. Paham maksudnya? Ya, ini makna yang kedua sekaligus belum masukkan di makna yang pertama. Ya? Kemudian kata beliau, nah ma syaituhu wal aslu, saya ma syaituhu, ya, saya saling berjalan bersamanya. Maksudnya berjalan sama-sama, satu dulu berjalan menjalankan, kemudian satunya lagi ikut menjalankan, sama dua-duanya. Wal aslu ma syaitu wa ma sya, asalnya ya ma syaitu, tidak butuh objek. Demikian pula ma sya, berjalan. Fiha disigoh maknal mubalago. Makna yang ketiga langsung. Tapi pada sigoh ini juga ada makna mubalago. Tahu makna mubalago? Menunjukkan lebih dari asalnya. Iya? Bermakna sangat. Iya. Wa idullu ala ghalabati ahadihima. Dan menunjukkan bahwa salah satunya menang. Paham ini? Salah satunya ghalabah. Menang. Karena dia sebagai fa'il, berarti dia lakukan. Salah satunya menang. Bisigoti fa'ala min babi nasoro. Dengan bentuk fa'ala dalam bab apa? Nasoro. Apa maksudnya ini? Fa'ala ef'ulu. Artinya ini wazan kalau datang dari fa'ala yaf'ulu menunjukkan makna ghalabati ahlihima. Kalau dibilang nasara, ya satunya menolong, satunya ditolong. Jelas ini? Iya, salim. Malam yakun waw yal fa, tapi belum bilang selama bukan waw fa'nya. Maksudnya selama bukan fi'il misal waw. Paham enggak? Itu sebenarnya langsung. Kan kita sudah kasih tahu jenis fi'il. Iya? Aw ya i al ain. Awil lam. Selama bukan ya ainnya atau lamnya. Ya, kalau dibilang ya ainnya atau lamnya, berarti ya ain maksudnya fi'il ajwab. Atau lamnya maksudnya fi'il nakis. Itu maksudnya. Artinya berarti wazan itu tadi dalam bab ini bisa masuk dalam bab fa'ala, masuk di dalamnya bab nasoro fa'ala ipulu, tapi selama bukan waw fa'nya fil midal, dan selama bukan ya ainnya fil ajwab, dan selama bukan ya lamnya itu fil nakis. Fa'innahu yadulu alal golaba mimbabi doroba kama taqaddam. Kenapa? Karena dia akan menunjukkan makna golaba, salah satunya menang, masuk dalam bab apa? Doroba. Apa doroba? Fa'alayab ilu. Paham gak nih? Karena yang waw maksudnya, yang waw fa'nya, yang ya ainnya, yang ya lamnya, gak masuk dalam nasoro, tapi masuk dalam apa? Doroba. Ya sama-sama tetap masuk sebenarnya, cuman ada dalam bab nasoro, ada dalam bab apa? Doroba. Ini uraian tambahan saja ini sebenarnya, belum uraikan tambahan. Iya. Wa mata kana fa'alala lidalalati alal golaba. Ini belum masukkan juga bab lain. Kapan fa'alala untuk menunjukkan atas golaba? Kana muta'addiya. Sebenarnya bukan urusannya ini, tapi belum selipkan penjelasannya. Kapan fa'alala menunjukkan atas makna al golaba? Ya, sesuatu yang menang, kana muta'addiya. Ini ciri ini. Ciri. Ya, ada antum semua? Antum tidak ada? Hah? Fa'ala antum mubad fa'ala fa'alala. Siapa lagi? Fa'ala. Iya, dan itu yang benarnya. Cuma saya tunggu reaksinya, gimana ini, benar atau salah ini. Iya, kenapa masuk fa'alala? Kita baru bicara tulasi. Karena kalau fa'alala tidak bisa dibuat ke fa'ala. Paham kan? Ceritakan saya salah. Paham antumam ini? Diketahui salahnya. Ini bab fa'ala dari tulati atau dari rubai? Tulati. Kalau dia dari rubai baru kita bercerita tentang apa? Fa'ala. Salah cetak. Mubat? Iya. Jadi kapan fa'ala menunjukkan atas golaba? Karena muta'addi. Maka dia muta'addi. Wa inkanat asluhu lazima. Walaupun asalnya apa? Lazim. Kapan menunjukkan atas golaba? Pasti dia jadi apa? Muta'addi. Wa kana min babi nasoro au doroba. Dan ada dia dalam bab nasoro ataupun apa? Doroba. Alamat taqaddama min ayyi babin kana. Di atas apa yang telah lewat dari bab apapun dia. Paham ya? Semuanya bisa bermakna itu. Sanihima, selesai makna yang kedua. Itu si intinya sebenarnya dia bermakna at-tasyaruk. Apapun babnya. Apakah doroba atau apa? Nasoro. Paham ya? Karena yang tidak masuk dalam bab nasoro, masuk dalam bab doroba. Misalnya, yang fa-nya wau, yang ain-nya ya, yang lam-nya ya, kan tidak masuk di nasoro. Tapi masuk di mana? Masuk di mana? Doroba. Ya sama saja, masuk semua. Masuk semua. Kemudian kata beliau sanihima, makna yang kedua, al-mu'alah. Apa artinya mu'alah? Menunjukkan sesuatu itu terjadi berurut, berturut-turut. Paham gak ini? Ini maknanya ini. Kapan kata sulati dibuat menjadi wazan fa'ala, ya? Maka dia menunjukkan makna mu'alah. Berturut-turut terjadinya tanpa putus. Fayakunu bima'na af'al al-muta'addi. Maka dia bisa bermakna af'al yang muta'addi. Seperti kawalaitu saum. Saya memualahkan puasa. Apa artinya ini? Saya berpuasa berturut-turut tanpa putus. Wa taba'tuhu. Apa artinya ini? Taba'tuhu. Saya mengikutkannya. Maksudnya? Mengikutkannya tanpa putus bimakna aulaitu wa atba'tu ba'dahu ba'da. Saya ikutkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Paham enggak ini? Saya ikutkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kemudian setelah itu beliau singgung makna lain, padahal ini sebenarnya bisa dijadikan nomor maknanya. Wa rubbama kana bi makna fa'ala al-mudha'af. Kadang dia bisa bermakna fa'ala al-mudha'af litakfir. Artinya dia bisa bermakna takfir. Tahu takfir? Menunjukkan makna apa, Pak? Banyak. Kata seperti dha'aftu syai'a wa dha'aftu, sama. Saya melipat gandakan sesuatu itu. Saya melipat gandakannya. Namanya melipat gandakan berarti apa? Apa maknanya? Ya banyak. Banyak. Iya. Wa bimana fa'ala? Masya Allah. Ini selanjutnya ini. Dia bisa bermakna fa'ala. Artinya apa? Mau ditambah menjadi fa'ala atau fa'ala sama saja. Maknanya tetap asli. Padahal kaidah asalnya kan tambahan bangunan, tambahan makna. Tapi ada kadang wazan sudah ditambah bangunannya tapi maknanya tidak tambah. Paham gak ini? Tapi beliau bilang tadi rubbama, kadang seperti itu, bukan asal. Bukan asal. Contoh, dafa wa dafa, sama saja. Dafa maknanya menolak, menahan, sama. Dafa sama juga. Safaro wa safaro, sama. Kalau dibilang safaro bukan berarti bersafar terus. Anda paham gak ini? Tapi dia bisa berubah apa? Safaro. Dia bersafar. Paham maknanya? Sama maknanya. Iya. Warubbama kanatil mufa'ala bitanzili ghairil fi'li manzilatah. Kadang dia bermakna mufa'ala saling dengan mendudukan bitanzili dengan mendudukan ghairil fi'li manzilatah. Dengan mendudukan selain perbuatannya fi'li perbuatannya. Dengan mendudukan selain perbuatannya menjadi di kedudukannya. Lihat dulu contoh baru antum akan pahami. Yukhadi'unallah. Kalau kita lihat maknanya ini kan, mereka saling melakukan apa? Mukhada'ah. Menipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menipu Allah, Allah juga menipu mereka. Paham maknanya? Enggak. Paham enggak ini? Karena yukhadi'unallah, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menipu mereka karena Allah tidak disifati dengan sifat khida'. Mengkhianati tidak. Di sini tidak ada saling. Hati-hati. Ini masuk dalam bab akidah. Karena khida' itu sifat yang buruk. Tidak pernah terpuji. Namanya orang melakukan khida', khianat, itu tidak pernah baik. Sifat yang tidak pernah terpuji. Paham atau paham ini? Makanya dia tidak disifati dengan sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita katakan Allah juga melakukan apa? Khida'. Paham ini? Allah berkhianat, tidak boleh. Ini hanya mereka. Paham enggak ini? Tapi karena mereka khida' terhadap Allah, seakan-akan ada salingnya. Karena mereka sebenarnya bukan khianati Allah, tapi mereka mengkhianati diri mereka sendiri. Makanya di ayatnya apa? Apa kalau ini ayatnya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Setelah itu? Wama yakda'u wama yakda'una illa anfusahum. Dah? Paham gak nih? Ya mereka enggak. Diri mereka sendiri yang dikhianati. Jelas ini? Ini sifat. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa boleh disifat dengan Allah dalam bab muqabalah. Antum akan pelajari nanti di Qawaidul Mutlaq, dijelaskan dalam akidah ini sifat. Yang jelas di sini, kadang perlaku perbuatan sebagian satu pihak dinisbatkan kepada pihak kedua manzilatan, kedudukannya saja, bukan nyata. Paham kan? Bukan nyata. Kan di sini dikatakan mereka menipu Allah padahal mereka tidak menipu Allah. Tidak ada salingnya. Tidak ada salingnya. Cuma didudukan saja kedudukannya. Ya ju'ilat mu'amalatuhum lillah biman tawat alaihi nufusuhum. Dijadikan perbuatan mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada dalam diri-diri mereka, min ikhfa'il kufri, berupa menyembunyikan kekafiran, wa idharil islam, dan menampakkan keislaman, wa mujazatuhu lahum mukhadah, dan balasan untuk mereka adalah tipu daya juga. Ya, ini namanya sifat muqabalah, nanti masuk di situ. Ya, sifat muqabalah seperti wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar, maka Allah Subhanahu wa taala buat makar untuk mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala makar? Al-Makir punya nama pembuat makar? Enggak, enggak boleh, enggak boleh sama sekali. Na'udzubillah. Paham kan? Itu sifat muqabalah. Allah datangkan, Allah disifati dengannya untuk membalas perbuatan mereka. Paham gak ini? Jadi ada dua sifat Allah nanti. Ada sifat yang selalu disifati Allah dengannya. Ada sifat yang tidak selalu disifati dengan Allah. Kecuali dalam bab muqabalah. Contoh seperti ini. Ya, contoh seperti makar dan semisalnya. Jelas ya? Akan dipelajari di akidah dia. Yang jelas di sini, itu tadi. Seakan-akan mereka saling menipu, mengkhianati, padahal hanya mereka melakukannya. Jelas ya? Iya, akan lebih dalam lagi nanti insyaallah kalau antum belajar di akidah. Kemudian ketiga, was yang terakhir untuk tambah satu huruf, fa'ala. Fa'ala. Iya? Yukthiru isti'maluhu, yakthuru isti'maluha fi samaniyati ma'anin. Banyak penggunaannya dalam 8 makna. Banyak penggunaannya dalam 8 makna. Tasyaraka af'ala fi itsnain. Sama dengan af'ala dalam 2 perkara. Apa itu? Wahuma at-ta'diyah. Pertama, keduanya adalah pertama at-ta'diyah. Sebagaimana af'ala bermakna menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi, wazan ini juga sama. Kaqawwamtu Zaidan wa qa'adtuhu. Sama ini dari kata koma. Ya, saya mendirikan Zaid, membangunkan Zaid, dan saya mendudukannya. Wal izalah, makna yang kedua yang dia berserikat bermakna al-izalah. Apa artinya izalah? Menghilangkan. Ka jarabtu al-ba'ir wa qashartu al-fakiha. Seperti ini, saya menjarab al-ba'ir. Apa artinya al-ba'ir? Jarab. Ya. Saya menghilangkan penyakitnya unta. Wa qashartu al-fakiha. Saya mengupas buah-buahan. Artinya antum menghilangkan kulitnya. Ai azaltu jarbahu. Ya kamu, ya tu saya hilangkan penyakitnya. Wa azaltu qashrahu. Saya hilangkan kulitnya. Ya, wa tanfaridu bisitta. Dan dia bersendiri dari af'ala dengan 6 makna. Dia bersendiri dengan af'ala dengan berapa makna? 6 makna. Apa itu? Pertama at-taksir fil fi'il. Dia bisa bermakna at-taksir banyak, sering dalam perbuatan. Seperti jawaltu. Apa artinya jawaltu? Hah? Saya sering melakukan jaulah. Ya Mubar, pernah jaulah? Ya, saya sering melakukan apa? Jaulah. Tahu jaulah? Hah? Berkeliling. Enggak paham dia. Ya, berarti bukan mantan. Ya Mubar, paham ini? Pernah jaulah Mubar? Pernah? Penampilannya ubahlah sedikit. Ya, alhamdulillah. Paham Mubar? Santai Mubar. Sabar ya. Ini jawalah. Orang bilang jaulah. Sering berkeliling dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid sambil bawa kompor. Iya. Wa tawwaba. Sering tawaf. Sering tawaf. Maka beliau bilang aktsarul jawalan wa tawafan wa tawafan. Banyak berkeliling dan banyak bertawaf. Au fil maf'ul. Itu tadi perbuatannya. Bisa dia dalam perbuatannya banyak melakukan. Bisa juga fil maf'ul. Yang banyak pada maf'ulnya. Perbuatannya satu tapi maf'ul yang dilakukan banyak. Seperti wa ghallaqatil abwabu. Perbuatan satu cuma menutup pintu. Perbuatannya. Tapi yang dia tutup banyak pintu. Maka dia menutup banyak pintu. Paham gak ini? Iya, itu dalam maf'ul. Au fil fa'il, atau yang banyak pelakunya, fa'ilnya. Bukan perbuatannya, bukan maf'ulnya, tapi apa? Fa'ilnya. Seperti mawwatatil iblu. Iya, perbuatan mati satu saja. Tapi ibil banyak. Paham ini? Ibil banyak mati. Wa barrokat. Yaitu maksudnya barrokatil ibil. Apa artinya? Ibil banyak duduk. Banyak yang tidur. Ibil. Selesai. Maknanya, intinya sebenarnya semuanya bermakna apa? At-taksir, banyak. Mau pada fi'il, maf'ul, fa'il, sama saja. Sanihima yang kedua. Soirurotu syai, shibuh syai. Menjadikan sesuatu mirip dengan sesuatu. Ya bermakna menjadikan. Seperti kawasa Zaidun. Yaitu Zaid menjadi seperti kaus. Apa dia kaus? Busur. Wahajarotin. Tanah menjadi? Atin tanah. Hajar batu. Berarti hajarotin apa? Tanah menjadi batu. Serupa dengan batu kerasnya. Aisara sibuhil kaus. Fi al-inhina. Dia jadi seperti busur. Dalam hal dia bengkok. Paham ini? Ya. Kemudian walhajar fil jumud, yaitu dia jadi seperti tanah batu dalam hal jumud kerasnya. Salituha, mana ketiga? Nisbatu syai ila asli fiil, menyandarkan sesuatu kepada asal perbuatannya. Menyandarkan sesuatu kepada asal perbuatannya. Antum sandarkan fiil itu kepada orangnya. Seperti kafasaktu zaidan. Apa artinya? Ya, antum sandarkan kefasikan kepada Zaid. Kafartuhu, apa artinya? Ya, menyandarkan kekafiran kepadanya. Ainisbatuhu ilal fiski wal kufri. Yaitu menyandarkannya kepada kefasikan dan kekafiran. Robiuhu yang keempat. At-tawajjuh ilal syai. Kalau kemarin, ad-dukul. Kalau ini apa? At-tawajjuh, mengarah. Mengarah kepada sesuatu. Lihat ini. Syarraktu, apa artinya? Saya mengarah ke timur. Goroptu, apa artinya? Saya mengarah ke barat. Paham, Mubar? Hah? Hmm? Seperti Mubar, mana itu? Apa artinya? Ah, saya mengarah ke Muna. Hmm. Mantap juga. Lumayan. Ya. Tawajjahtu ila syarqi. Saya mengarah ke timur. Al-Gorbi. Atau ke barat. Jelas maknanya? Bermana mengarah, bukan masuk. Paham ini? Kalau mengarah ke laut, apa bahasa Arabnya? Hah? Bahartu. Kalau masuk ke laut? Hah? Abhartu. Kemarin itu. Hmm. Paham, Mat? Hmm. Selesai. Kemudian, Al-Qamisuha, makna yang kelima, ikhtisaru hikayat syai. Ini kalimat, wazan ini bisa meringkas hikayat sesuatu. Kahallala. Yaitu dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sabbaha. Itu dia mengucapkan subhanallah. Labba. Dia mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Hmm. Ammana. Apa artinya? Dia mengucapkan amin. Paham ini? Banyak. Seperti ini. Idza qala la ilaha illallah. Subhanallah. Labbaika. Amin. Ya. Wasadi suhan yang keenam yang terakhir. Qabulus syai bisa bermakna menerima sesuatu. Tambahkan kata menerima. Kasyafa'tu Zaidan. Hati-hati. Bukan artinya saya memberi syafaat kepada Zaid. Apa artinya ini? Saya menerima syafaat Zaid. Iya? Ay qabiltu syafa'atah. Saya menerima syafaatnya. Paham ya? Selesai. Terakhir. Warubbama waruda bima'na aslihi. Ini. Beliau sengaja singgung begitu. Beliau singgung di ujung-ujungnya. Kadang dia datang dalam makna aslinya. Artinya tidak berubah. Ya? Tidak berubah dengan ditambah hurufnya. Ya? Au bima'na tafa'ala. Masya Allah. Kadang juga dia bisa bermakna apa? Tafa'ala. Ah, yang mana makna tafa'ala nanti ada. Hasil dari pekerjaan. Paham ini? Iya. Kawalla wa tawalla. Sama. Dia terpalingkan, berpaling. Wa fakkaro wa tafakkaro. Sama. Nanti ini insyaAllah setelah kita pelajari makna tafa'ala, baru lebih kita dalami. Iya. Warubbama agna an asli. Kadang dia tidak butuh kepada aslinya. Artinya datang. Fa'ala tidak ada tulahinya. Kenapa? Li adami wurudihi. Karena kadang dia tidak datang aslinya. Inilah disinggung penulis di awal. Kadang ada tambahan, tapi tidak ada mujarotnya. Paham ya? Hmm. Kan tidak ada memang. Ka'ayyarohu idha abah. Seperti kata ayyaro. Tidak ada ini sulasinya. Makna ayyaro idha abah. Kalau dia mencelanya. Ya, kalau dia mencelanya. Ya. দেখান দলেন ওয়াজ্জাত ওয়াজ ওয়াজ ওয়াজ্জাত আল মারআতু ইয়া আজ্জাজাত ফাআলাত নাদাব সুলাসিনে আবার দিয়ে আজ্জাজাত এই বালগত বালগত সিনুল আলিয়া dia mencapai umur tua. Paham ini? Makanya dikatakan perempuan tua dibilang apa? Ajuz. Perempuan tua ajuz. Kalau laki-laki tua? Hah? Hah? Kabir fisin. Karena ini khusus perempuan saja ini. Tidak bisa dipakai untuk laki-laki. Tidak bisa dibilang kalau laki-laki ajuz. Kalau perempuan ajuza. Tidak. Dia walaupun ajuz sama laki dan perempuan saja. Dipaham ini? Karena ini digunakan untuk wanita. Jelas ini? Jadi kesimpulan dia bilang yang terakhir ini, kadang ada datang fa'ala, tapi yang diinginkan makna apa? Asli. Itu pertama. Kadang ada wazan, contoh fa'ala, tapi tidak ada sulasinya. Jangan sampai nanti kita cari apa? Sulasinya. Alhamdulillah, dalam kamus juga langsung datang seperti itu. Jadi kamus kita langsung lihat ini. Kita mau lihat ajaza langsung begitu modelnya. Karena memang dia tidak punya sulasi. Jadi kamus memang ditulis. Memang ditulis. Sebagaimana kalau ada fi'il cuma datang mudhari dan amar langsung begitu. Misalnya mereka katakan yad'u yad'uda. Yad'uda. Ini kan tidak ada mati. Tidak ada. Dia cuma dinukil hanya mudhari sama amr saja. Beda kalau da'a yad'u. Beda itu. Kalau itu punya ada madi, ada mudori, ada amr. Kalau ini yada'u, tidak disukun. Yada'u da' fil amrnya. Paham kan? Ini cuma datang mudori dan amr. Di kamus langsung ditulis. Karena memang tidak punya mudori madi. Jelas ya? Tidak punya madi. Alhamdulillah insya Allah kita lanjut lagi pekan depan. Karena besok fikih ya. Nah, alhamdulillah. Thank you.